Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir dari tafsir Muyassar. Sekarang masuk pada ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk, yang petunjuk tersebut berada atau berasal dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima ini, pada lafaz ulaika, mereka ini, yakni ashabu hadhihi sifat, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir, yakni orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah ditunjukkan, yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang beriman membenarkan perkara yang ghaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka-mereka yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka-mereka yang menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka-mereka yang memiliki sifat yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga yang beriman wa ma unzila min qablik, dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita dari kitab-kitab yang ada. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka-mereka yang beriman dan yakin serta membenarkan adanya hari akhirat. Maka barakakum, orang-orang yang beriman membenarkan perkara-perkara di atas ini, merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Sebutkan dalam tafsir, ashabu hadis sifat ala nurin mir rabbihim wa bitaufiqin min khaliqihim wa hadihim. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, mereka ini berada di atas cahaya yang berasal dari Rabb mereka, berada di atas keimanan, berada di atas ilmu, dan mereka berada di atas taufik yang berasal dari pencipta mereka dan zat yang memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada lafaz ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barakah fikum, mereka-mereka yang berada di atas cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, di atas keimanan dan di atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan zat yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah, maka mereka wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka beruntung barakah fikum? Disebutkan dalam tafsir, wahumul faizun alladzina adraku ma talabu, mereka itu beruntung dikarenakan telah mendapatkan apa yang mereka tuntut, apa yang mereka cari. Orang-orang yang bertakwa, mereka akan mencari keimanan yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya untuk mengimaninya. Beriman kepada perkara yang gaib. Setelah beriman dengan perkara yang gaib, di antaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, surga dan neraka, para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka harus dibuktikan dengan menegakkan salat. Kemudian juga berinfak, berzakat, baik infak yang sifatnya wajib dan telah lewat pembahasannya, atau infak yang sifatnya mustahabbah, sukarela, mustahab, disukai, barakallahu. Kemudian juga beriman dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, kemudian kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan juga yang paling penting sebagai pendorong al-bawa'id ala fi'li ta'at wajtinabil muharramat wa muhasabatin nafsi. Dan yang paling penting dari itu, pendorong terbesar, penyemangat terbesar untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi perkara yang haram serta selalu muhasabatun nafs, introspeksi diri, adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan perkara yang harus dia imani, yakni hari akhir, hari kiamat. Mereka beruntung dikarenakan telah mendapatkan keimanan yang benar pada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kalau mereka tidak benar keimanannya pada perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka mereka tidak di atas petunjuk dan tidak berada di atas keberuntungan. Wa najau min syarri ma minhu harabu. Dan mereka itu beruntung dikarenakan telah selamat dari kejelekan yang mereka lari darinya. Kejelekan apa itu? Kejelekan kekufuran, kesyirikan, dan sifat nifak, sifat yang hanya menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada ayat yang kelima ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, agama Allah disebut juga dengan nur, cahaya Allah. Nurullah, cahaya Allah. Ilmu Allah disebut cahaya. Pernah al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, syakautu ila waqi' an su'i hifdhi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku yang bernama Waqi', Waqi' Ibnul Jarrah, tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani antarkil ma'asi. Maka beliau guruku membimbingku supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Waqala, kemudian guruku berpesan kepadaku, fa'lam innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tihi asin. Ketahuilah sesungguhnya agama ini adalah cahaya, dan cahaya Allah, yakni ilmu, tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Semakin orang itu taat, maka ilmu akan semakin mudah diserap, akan semakin mudah didapatkan dan dipahami. Sebagaimana orang kafir yang hatinya sudah terkunci, hatinya sudah mati, maka dia akan tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, mana yang salah dan sesat. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, di antara tips cara supaya orang itu cerdas adalah meninggalkan kemaksiatan. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hafal ribuan hadis, bahkan jutaan hadis. Hafal Al-Quran, seringnya barakabikum, sebelum balik sudah hafal. Kalau kita melihat makanan mereka, dibandingkan kita lebih bergizi kita. Cuman mungkin kita ini kurang bergizi karena banyak micin, ya, pengawet. Itu yang membuat berkafikum akhirnya mengurangi, ya, kadar gizinya. Ternyata kalau diperhatikan mereka lebih jauh dari kemaksiatan dibandingkan kita barakafikum yang mudah berbuat maksiat, maka pantas kalau mereka itu lebih cerdas barakafikum. Cerdas dari sisi ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau terkait ilmu dunia barakafikum, itu tidak masuk pada hitungan Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia itu lebih Allah kuasakan kepada orang-orang kafir, sudah jelas dalam Al-Qur'an. Maka jangan kemudian orang yang beriman itu kecewa, merasa kecil hati, kenapa dunia ini lebih dikuasai oleh orang kafir. Maka jawabannya sudah jelas, bahwasanya orang yang menginginkan dunia dan seisinya Allah akan beri, tetapi ujung-ujungnya adalah neraka jahanam. Dan kita tidak ingin seperti itu. Biarlah mereka yang membuat, ya, membuat HP yang canggih, kita yang menikmati, dipakai untuk jalan ketaatan. Biarlah mereka yang menciptakan pesawat, yang membuat pesawat terlebih dahulu, kita yang naik untuk umroh haji, sementara mereka untuk maksiat. Barakallahu. Biarlah mereka yang katanya penemu listrik pertama kali, namun ternyata barakafikum kita yang lebih banyak memakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa taklim, bisa murojaah dan lain-lain barakafikum. Kemudian faedah yang kedua, yang bisa memberi hidayah kepada siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus, dan yang bisa memberi taufik hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Yunus ayat ke-25. Ini di antara dalilnya, bukan satu-satunya dalil. Surat Yunus ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia menuju negeri yang penuh dengan kesejahteraan, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Barakallahu. Jadi apabila orang ingin mendapatkan hidayah, dia harus menjalankan sebab-sebabnya. Jangan kemudian hanya diam saja mengharapkan hidayah. Tidak mau sholat, ketika ditanya ayo sholat, dia menjawab nunggu hasil akhir. Kalau sudah ditakdirkan masuk surga, pasti masuk surga. Silakan kamu yang sholat, saya tunggu saja di sini. Disuruh untuk taklim supaya tahu ini yang benar, ini yang salah, dia menjawab benar salah itu cukup dinilai dengan hati. Kalau kata hati itu salah, ya salah. Kalau hati berpendapat itu benar, ya benar. Pakai ilmu kucing, ya. Kucing tahu kalau hasil curian sembunyi-sembunyi, ada majikannya lari. Tapi kalau dikasih, maka dia makan dengan tenang, walaupun diusir tetap tenang, karena merasa tidak bersalah. Maka mencari ilmu agama dan menilai ilmu agama itu tidak seperti itu, bukan seperti ilmu kucing. Masa kita akan memakai ilmu kucing bagaimana cara berwudu? Barakafikum. Pembatal-pembatal wudu itu apa saja? Maka tidak bisa, barakafikum. Maka untuk mendapatkan darussalam, surga Allah Subhanahu wa taala, harus dengan sebab. Sebagaimana kata pepatah, tarjun najata walam tasluk masalikaha, Inna safinata la tajri alal yabas. Kalian mengharapkan keselamatan namun tidak mau menempuh jalan-jalannya. Ketahuilah sesungguhnya yang namanya bahtera, perahu, kapal, tidak akan berlayar di tempat jalan yang kering. Ya, di permukaan yang kering, tidak akan berlayar, pasti di tempat yang basah. Barakallahu fikum. Yang ada airnya. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Orang yang berada di atas hidayah dan mati di atasnya, maka mereka akan beruntung, akan mendapat kemenangan. Dan barakallahu fikum, pada lafaz ini wa ulaika humul muflihun, itu menunjukkan kalau mereka ingin mendapatkan keberuntungan, kemenangan, berarti harus menjalani sebab-sebabnya. Apa itu sebab-sebabnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib, ada sebabnya. Dia beriman sebabnya, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Menegakkan sholat akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebab terbesar barakah hukum adalah karena semata-mata keutamaan fadilah, rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka beruntung dikarenakan barakah hukum adraku ma talabu, telah mendapatkan apa yang mereka cari, yakni keimanan, kemudian amal soleh diantaranya sholat, zakat. Kemudian yang paling penting dari itu semua sebagai penyemangat adalah dia beriman dengan adanya hari akhir. Sekiranya yang namanya kematian itu ada pemberitahuan, niscaya barakallahu fikum orang-orang akan bersiap-siap. Ya, ada malaikat datang besok pukul 9 pagi, waktunya nyawa kamu dicabut. Kalau kita tahu barakallahu fikum, niscaya barakallahu fikum, kita ya akan menyempatkan ya kesempatan yang tidak akan datang lagi untuk beramal soleh, taubat. Yang punya hutang barakallahu fikum, kalau kita punya hutang segera melunasi, kemudian baca Al-Quran, ya sholatnya diperbagus, bahkan sholatnya mungkin nangis karena besok akan berpisah jam 9 sudah tidak ada lagi, tidak ketemu anak istri barakallahu fikum. Dia akan ingat akhirat, saya ini surga atau neraka barakallahu fikum. Maka dia tidak akan membawa bekal melainkan takwa. Sebagaimana orang safar ya, barakallahu fikum. Dia dari Surabaya ke Jakarta, bisnya ngetem di Purbalingga misalkan. Diumumkan ya, kita hanya diberi waktu 20 menit. Kalau sampai 20 menit masih ditambah 5 menit, tidak naik bis akan ditinggal. Si fulan belanja ini, belanja itu. Sudah ada pengumuman, sudah 20 menit, berkumpul tidak akan mencari belanjaan lagi. Pasti akan bersegera. Ini hakikat barakakum orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, diantaranya hari akhirat, kapan datangnya. Dan diantara perkara gaib adalah wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan sebuah jiwa tidak akan tahu kapan dia akan mati. Sedang apa, di mana, tanggal berapa, barakakum, di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mereka ini akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, dikarenakan najau min syarri ma minhu harabu, mereka itu selamat dari kejelekan yang mereka lari darinya. Kejelekan apa? Berfakikum, kejelekan kekufuran, kesyirikan, sifat kemunafikan, kemaksiatan. Barakallahu'alaikum. Oleh karenanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berdakwah, ketika mengisi taklim, ketika khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan lain-lain, barakallahu'alaikum, selalu membuka ya mukaddimah diantaranya berisikan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari jeleknya ya amalan-amalan kita, dari kejahatan, kejelekan, keburukan jiwa-jiwa kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu, la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa, ini jiwa yang jelek. Sesungguhnya hawa nafsu ini akan senantiasa mengajak kepada kejelekan. Jelek untuk berbuat kemaksiatan. Baik kemaksiatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada hamba atau kemaksiatan kepada diri sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari jeleknya amalan-amalan kita. Jeleknya amal, keikhlasan yang tidak ada atau keikhlasan yang kurang atau keikhlasan yang tidak diperhatikan. Atau keikhlasan yang tercampur dengan perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Atau jelek dikarenakan asal-asalan dalam beribadah. Tidak mencontoh Nabi bagaimana cara beliau beribadah. Barakallahu. Oleh karenanya ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna hisballahi humul faizun." Ketahuilah sesungguhnya hisbullah, golongan Allah, humul faizun apa muflihun? Muflihun. Nah, Al-Mujadilah ayat ke-22. Ya, yang terakhir. Muflihun. Hah? Muflihun. Berarti barakafikum cocok dengan surat Al-Baqarah ayat ke-5. Wa ulaika humul muflihun. Ini menunjukkan barakafikum ala inna hisballahi humul muflihun. Sesungguhnya hisbullah, golongan Allah merekalah golongan yang akan beruntung. Di antaranya barakafikum mereka-mereka yang bersifatkan dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di atas. Beriman kepada perkara gaib, menegakkan sholat, berzakat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman dengan hari akhir. Ini adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat ke-6, dan juga pada ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau wahai Nabi tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sebutkan dalam tafsir, innal ladzina jahadu Ma unzila ilaika min rabbika istikbaran wa tughyana la yaqa minhumul iman. Sesungguhnya orang-orang yang menentang apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi, yakni Al-Qur'an, min rabbika dari Rabbmu. Mereka menentang istikbaron dengan penuh kesombongan, wa tughyanan dan melampaui batas. Menentang Al-Qur'an, menentang Rasul alaihi salatu wasalam, dan itu sejatinya menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan dan tughyan, karena melampaui batas, la yaqa minhumul iman. Maka barakakum, keimanan tidak akan bersarang pada hati mereka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Sawaun akhawaftahum wa hadzartahum ayyuhar rasul min azabillah am tarakta dzalik li israrihim ala batilihim. Sama saja engkau takut-takuti mereka wahai Rasul, dan engkau peringatkan mereka dengan azab Allah, atau engkau tinggalkan, tidak diperingati, tidak ditakut-takuti dengan azab Allah, mereka tetap akan kafir. Kenapa demikian? Li israrihim ala batilihim, karena mereka masih terus-menerus mempertahankan kebatilan mereka. Maka barakakum, kalau mereka masih terus menerus awalnya menentang, dinasehati tetap menentang, keras kepala, tidak mau menerima karena sombong, merasa pintar, merasa lebih dahulu berdakwah, merasa lebih dulu kenal dakwah, merasa lebih tua, merasa tokoh, dan dia terus-menerus mempertahankan kebatilannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukum mereka. Apa di antara hukuman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-7? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum azabun azim. Maka Allah akan tutup hati-hati mereka dan akan tutup pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada ghisyawah, ada penutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka nanti di akhirat adalah azab yang besar. Dalam tafsir disebutkan toba Allahu ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghita'a bisababi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Maka Allah akan tutup hati-hati mereka ini dan akan tutup pendengaran mereka. Dan Allah akan menjadikan penutup berada pada penglihatan mereka. Hal itu semua disebabkan kekufuran mereka dan penentangan mereka. Padahal setelah mereka mendapatkan penjelasan, mendapatkan al-haq yang Allah jelaskan, yang Rasul jelaskan kepada mereka, falam yuwaffiqhum lil huda, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, taufik kepada mereka. Allah tidak memberikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan hidayah. Walahum adzabun syadid fi nari jahannam, dan mereka akan mendapatkan azab yang keras di neraka jahannam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. pada ayat ke-6 dan ke-7 ini diambil faedah. Faedah yang pertama, barakafikum, di antara sifat-sifat orang kafir adalah menentang apa yang Allah turunkan kepada nabinya, yakni menentang Al-Qur'an. Barakallahu. Mereka menentang dengan penuh kesombongan. Oleh karenanya, barakakum, faedah yang kedua, orang yang menentang namun dia mempertahankan kebatilannya setelah tegak kepadanya hujjah, maka mereka akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya, barakakum, tidak mendapatkan keimanan, kemudian tidak mendapatkan hidayah, kemudian hati mereka akan dikunci menjadi hati yang mati, telinga mereka akan dikunci, dan penglihatan mereka akan terkunci. Barakakum, ada penutup. Ini semua dikarenakan kekufuran dan penentangan mereka terhadap Al-Haq. Dan diantara hukuman Allah yang paling parahnya adalah walahum azabun azim. Apa itu azabun azim? Walahum azabun syadid fi nari jahannam. Yakni mereka akan mendapatkan azab yang keras di neraka jahannam. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang dimaksud dengan Allah akan mengunci hatinya, menutup hatinya adalah, barakallahu, karena hati ini letaknya akal. Ya. Bukan di otak, tapi di hati. Letaknya akal itu di hati, bukan di otak, barakallahu. Allah akan menutup hatinya, maka barakallahu, hatinya ini tidak bisa lagi berakal. Tidak bisa mencerna mana yang benar, mana yang batil. Demikian pula Allah akan menutup telinganya. Dia tidak bisa mendengarkan. Mendengarkan saja itu tidak mau. Nasihat, kebenaran. Apalagi dia datang dengan sadar, kesadarannya untuk mencari kebenaran, mendengarkan kebenaran, maka Allah akan tutup mereka. Ini orang-orang kafir, barakallahu. Walaupun sudah disampaikan ayat, hadis yang sahih, kalam, penjelasan para ulama, tetap saja mereka akan berada pada kekufuran mereka. Wa ja'ala 'ala absarihim ghita'a, dan Allah akan menjadikan pada pandangan mereka itu penutup. Mereka tidak akan bisa mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah ya alam semesta ini. Semenjak dari tubuh kita. Ini ayat kauniyah. Ayat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang sempurna. Bagaimana Allah menciptakan laut yang begitu luasnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit tanpa atap yang tidak jatuh. Bagaimana barakafikum Allah menciptakan burung yang terbang di atas tidak jatuh. Bagaimana Allah menciptakan angin yang bisa kita rasakan namun tidak bisa kita lihat. Maka berkafikum dengan ayat-ayat kauniyah, orang yang beriman akan mengambil kesimpulan tidak ada pencipta, yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, karena satu-satunya yang menciptakan, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat Qur'aniyah. Orang-orang kafir tidak bisa merenungi ayat kauniyah. Dia taunya ya, oh dunia ini ya seperti ini, akan binasa. Yang membinasakan ya adalah waktu. Kata mereka begitu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terjadi reinkarnasi katanya. Akan hidup kembali. Ini sebagian orang kafir ada seperti itu. Tidak kemudian dengan dia mentadaburi ayat kauniyah menjadi orang yang kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang kafir tidak akan mampu membaca ayat-ayat Qur'aniyah. Jangankan orang kafir, orang yang katanya muslim saja membaca Al-Qur'an saja banyak yang belum bisa. Barakallahu'alaikum. Apalagi orang-orang kafir membaca tidak bisa dan tidak tahu maknanya, barakallahu'alaikum. Maka Allah tutup mereka pada mata-mata mereka. Kenapa demikian? Bisa babi kufrihim wa inadihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Dikarenakan sebab kekufuran dan penentangan mereka padahal telah jelas kepada mereka al-haq. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seorang hamba dengan kekufuran, dengan ditutup hatinya, melainkan setelah Allah memberikan barakakum kepada mereka penjelasan. Oleh karena itu barakakum, Allah tidak akan mengazab sebuah kaum melainkan sebelumnya telah diutus kepada mereka seorang utusan, seorang rasul, pemberi peringatan. Kalau mereka menentang, baru mereka barakakum mendapatkan azab, seperti kaumnya Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Nuh, ya, dan lain-lain. Barakakum. Oleh karena itu di sini disebutkan dalam tafsir mengapa Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Itu dikarenakan sebab kekufuran mereka dan penentangan mereka setelah mereka itu tahu, oh ini benar, ini salah. Namun mereka ingkari dan mereka tentang. Akhirnya Allah balas, Allah beri hukuman. Apa? Falam yuwaffiqhum lil huda. Allah tidak akan memberikan taufik kepada mereka berupa petunjuk. Dibiarkan sesat kemana mereka hendak menyimpang. Dan kelak kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka berkopikum, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan amat besar. Oleh karena itu berkopikum, di antara cara upaya untuk melenyapkan kekufuran berkopikum adalah keimanan, supaya kita tidak berkopikum terjatuh masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik, dikarenakan kekufuran, kesyirikan. Maka barakakum obatnya adalah keimanan. Maka keimanan akan melenyapkan dan memadamkan bara kekufuran. Sementara orang-orang kafir, mereka akan semakin menyala ya bara kekufuran yang ada pada mereka, karena mereka semakin menentang Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-5, 6 dan ke-7. Barakakum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hamidakumullah. Barakakum.